Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat iman Islam dan juga nikmat kesehatan yang Allah berikan. Anda berada di acara Bincang-Bincang Kesehatan bersama Dr. Asep Penandar, dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan setelah sesi pertama, yaitu penyampaian bincang-bincang, ya, dalam arti pencerahan kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Asep Munandar tentang selera makan. Beliau adalah dokter PMI Kota Cirebon yang insya Allah akan memberikan kepada kita manfaat ilmu kesehatan untuk kita semuanya. Dan sesi yang kedua adalah kita akan dapati membuka ruang tanya jawab untuk Anda semua. Anda silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda di 0853-1622-2226. Baik, kita sapa Dr. Asep Nandar. Assalamualaikum dokter. Dokter, assalamualaikum. Kita akan berbincang tentang selera makan, dokter. Nah, dok. Silakan tafadhol dokter untuk menyampaikan pencerahan dan juga ilmu tentang kesehatan, tentang tema selera makan. Tafadhol dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ayyuhallazina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pendengar radio Indosiar, rahimani wa rahimakumullah. Tentu saja senantiasa tetap kali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kita senantiasa mengingat ketika Allah menyebut di dalam salah satu firman yang mulia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kalian hitung nikmat Allah, saya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk pada malam ini yang sama-sama kita diberikan kesehatan insyaallah bismillah dan kesempatan bertemu saudara. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Ahrabi bahwa tema kita malam ini adalah tentang selera makan. Saya angkat tema ini karena terinspirasi dengan salah satu pertanyaan dari saudara kita di pertemuan yang terakhir yang lalu. Oleh karenanya, saya mengajak pada seluruh pendengar, tadi sudah disampaikan nomor yang bisa digunakan untuk menyampaikan pertanyaan. Sekali lagi, beberapa kali kesempatan saya banyak terinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan masuk untuk mengangkatnya menjadi tema. Oleh karena harapan saya nanti pada malam itu pun saya mendapat inspirasi itu dari pertanyaan para pendengar sekalian. Ya, kenapa selera makan? Karena salah satu pertanyaan yang lalu itu menanyakan bagaimana cara merangsang makan, karena makan adalah salah satu aktivitas kita untuk memberikan nutrisi pada tubuh yang bisa berpengaruh pada meningkatnya imunitas kita. Dan kemarin kurang lebih seperti itu kan. Kemudian dari situ saya tertarik untuk mencari sumber rujukan, dan ternyata subhanallah, wallahualam, saya pribadi meniatkan apa yang nanti akan kita angkat pada malam ini itu adalah salah satu upaya kita mensyukuri nikmat Allah, bahwa penciptaan Allah itu maha sempurna, bahwa kita telah diciptakan sedemikian rupa dengan berbagai keunikannya, dan tidak jarang bahkan Rasulullah menyebutnya nikmatani makunun fi katsir minan. Fihi makatsir minan. Jadi kebanyakan manusia, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam yang diperingatkan oleh Rasulullah ini, bahwa kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmatan satu ini. Dan memang secara utuh ketika bicara sehat, kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Nah, padahal sehat itu juga dibangun dari komponen-komponen yang mungkin ada komponen-komponen kecil yang sering kali kita lupakan. Salah satunya adalah yang akan kita angkat pada obrolan malam ini. Saya merujuk, subhanallahnya, terkesan memang selera makan ini sepertinya sesuatu yang sepele begitu ya. Padahal sungguh bahwa kita nanti akan sampai pada penggambaran yang namanya selera makan juga adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga ada orang-orang yang kenikmatan itu dicabut padanya. Jadi kenikmatan selera makan itu dicabut dan mereka kemudian terjatuh pada kondisi-kondisi gangguan kesehatan yang bisa sampai mengancam jiwa mereka. Alhamdulillah. Oleh karenanya, jadi ini salah satu upaya kita mensyukuri nikmat Allah yang mungkin terkesan sedikit ini, tapi sungguh ini nikmat yang amat sangat mulia dan amat sangat besar, bahwa kita diberikan salah satu komponen yang disebut dengan selera makan. Mungkin di beberapa kesempatan kita sering pula mengistilahkannya dengan sebutan nafsu makan. Tapi biar kelihatannya pembahasannya lebih simpel begitu, lebih tidak mengesankan sesuatu yang buruk, makanya saya lebih memilihnya dengan menyebutnya sebagai selera makan. Dan ketika saya berusaha mencari rujukan-rujukan, saya mendapatkan salah satu buku yang menurut saya menarik yang sedikit bisa kita kupas dari ini. Buku ini dikarang oleh pengarang di daratan Eropa sana, di Britania Raya. Judul bukunya aslinya adalah Neuroendocrinology of Appetite. Jadi kalau menurut bahasa Eropa sana, bahasa Inggris, itu selera makan itu kan disebutnya dengan appetite. A-P-P-E-T-I-T-E. Tidak appetite. Kalau di kitanya mungkin diartikan sebagai selera makan. Buku ini terdiri dari 308 halaman. Jadi, ya subhanallahnya, ini jadi ada sekelompok orang juga bahwa selera makan itu sebetulnya bukan sesuatu yang bisa sedemikian rupa diabaikan. Itu adalah bagian dari kesehatan manusia yang juga bisa berpengaruh pada kehidupan manusia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan membahas selera makan saja sampai membutuhkan lembaran sebanyak 308 halaman. Tentu untuk mengupas dari halaman ke halaman tidak cukup waktu kita untuk itu. Oleh karenanya saya hanya memfokuskan setidaknya untuk pertemuan kali ini ada beberapa yang menarik. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita, ikhtiar kita, syukuri nikmat Allah, bahwa Allah telah menciptakan kita begitu sempurnanya, dengan segala keunikan yang kita miliki, dan dari hal yang kecil ini akan tentu berkembang jadi kesyukuran yang besar. Buku ini dimulai dengan menyebut bahwa perhatian dunia medis terhadap selera makan itu menurut sejarah itu telah ada sejak tahun 1937. Perlu pendengar ketahui bahwa ketika bicara medis kesehatan manusia, tentu upaya kita untuk memahami secara mendalam tentang manusia dengan berbagai komponen di dalamnya itu tidak boleh merupakan perkara-perkara yang terkait dengan etika, kemudian terkait dengan tentunya tatanan-tatanan, kalau di kita tatanan-tatanan syariat gitu ya. Perkaranya banyak upaya pendalaman ini yang dilakukan melalui penelitian-penelitian itu dilakukan dengan cara pendekatan. Sebagai analoginya, kalau saya tidak keliru, tentu syariat kita juga pernah menyebutkan di salah satu ayatnya, ketika mulai pendahulu kita, bapak manusia kita, Nabi Adam alaihissalam, ketika anak, salah satu anaknya kemudian kebingungan memperlakukan saudaranya yang wafat saat itu, yang terbunuh saat itu, gitu kan. Kemudian Allah mengilhamkannya dengan cara mengajarkannya melihat bagaimana burung menguburkan, gitu ya. Oleh karenanya, ketika di dunia kesehatan, dunia medis, kita seringkali berhadapan dengan berbagai tatanan aturan yang tidak memungkinkan untuk langsung kepada tubuh manusia, maka dicari yang semirip dengan itu. Yang paling mungkin tentu adalah menganalogikannya dengan hewan. Nah, ini contohnya di tahun 1937 pun, namanya McLagan, begitu. Nama penelitinya McLagan. Tahun 1937 itu membedah beberapa hewan, membandingkan antara satu hewan dengan hewan lain, struktur saluran pencernaannya, sistem pencernaannya. Ini dianggap sebagai cikal bakal terkait dengan penelitian yang berhubungan dengan selera makan manusia tahun 1937. Yang menarik berikutnya, di tahun 1950 itu, nama penelitinya Kennedy itu memanfaatkan tikus putih biasanya disebut, kita juga menyebutnya biasanya dengan hutan mencit, itu tikus putih. Itu saya yakin di antara pendengar sudah bisa membayangkan seperti apa prosesnya. Jadi membandingkan dua tikus ini, kemudian diberikan perlakuan pada otaknya. Jadi otak dianggap, kita jadi penelitian ini tentu berupaya apakah otak manusia juga diyakini serupa seperti ini. Jadi ternyata di bagian otak itu ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu salah satu bagian di otak kita, ukurannya kecil, tapi punya fungsi yang amat sangat dahsyat di situ. Nah, dari penelitian Kennedy di tahun 1950 ini, itu ternyata didapatkan informasi bahwa di bagian otak kita ini terdapat area yang berbeda antara rangsangan lapar dengan rangsangan kenyang. Jadi subhanallahnya gitu, begitu Allah menciptakan tubuh kita begitu sempurnanya, begitu tertata, sampai rangsangan lapar itu tempatnya berbeda dengan rangsangan kenyang. Jadi ketika area di otak ini yang lapar ini dirangsang, tentu penelitian waktu itu karena yang diteliti adalah hewan, jadi proses perangsangannya pun proses perangsangan dengan cara memberikan perlakuan secara fisik, begitu. Jadi rangsangannya memang dengan cara membedah, membuka kepalanya, kemudian segala macam seperti itulah melakukan, ingin melihat respon dengan cara merangsang secara fisik. Biasanya rangsangannya modelnya dengan memberikan aliran-aliran kejut gitu ya, aliran-aliran arus kejut dari semacam sinyal-sinyal listrik seperti itu ke bagian-bagian yang diyakini itu yang berespon terhadap lapar dan kenyang. Jadi itu yang kemudian ternyata diketahui bahwa dalam otak kita pun tersematkan dua area yang berbeda, bahwa ada area yang tugasnya memberikan respon kepada beberapa bagian organ tubuh itu untuk membangkitkan selera makan, dan ada area yang kemudian memberikan respon untuk membangkitkan perasaan kenyang. Jadi ini yang subhanallahnya perlu juga menjadi bahan kita untuk semakin mensyukuri penciptaan Allah itu, bahwa kita diciptakan begitu tertatanya, begitu tidak bercampur aduk antara dua kondisi yang lekat dengan kita, antara lapar dan kenyang. Bahkan kalau kita ingat-ingat bahwa syariat kita pun juga memberikan batasan bagaimana kapan kita harus mulai berhenti makan, berapa sebelum dan seperti itu. Tentu pembahasan-pembahasan kuai-kuai syariah yang bisa pendengar dapatkan di kajian-kajian bersama asatidz kita. Sekarang kemudian, ketika penelitian kepada hewan itu dilakukan dengan cara fisik, tentu kemudian muncul pertanyaan, kan otak manusia itu dalam kondisi manusia terjaga, sadar, sehat, seperti itu kan, tentu butuh sesuatu yang bisa merangsang area ini, kan begitu. Butuh sesuatu yang bisa merangsang tanpa perlu perlakuan fisik sebagaimana dilakukan penelitian itu. Makanya kemudian berjalanlah penelitian demi penelitian, hingga akhirnya, singkat cerita, yang terakhir dilakukan di tahun 1999. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu, dan itu belum lama berarti kan, artinya dibandingkan dengan 1937. Dan itu kan kalau dalam dunia medis 11 tahun itu masih informasi yang masih memang perlu penggalian lebih dalam, tetapi ini menjadi cikal bakal. Di tahun 1999 diyakini ada penemuan yang, kalau saya boleh bilang, itu spektakuler, ya. Spektakuler. Ternyata di darah kita, di aliran darah kita, ada salah satu komponen yang mengalir di darah, yang komponen ini disebut dengan komponen hormon. Jadi hormon itu adalah sejenis protein yang mengalir, yang tercampur di dalam darah kita, yang punya tugas secara spesifik untuk berbagai sisi kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah terkait selera makan ini. Ada hormon yang disebut dengan hormon ini baru ditemukan 1999. Hormon ini disebut sebagai hormon ghrelin. Tulisannya memang agak unik. GHRELIN dibacanya ghrelin. Sebetulnya GHRE ini dari asal katanya, kalau saya membuka beberapa rujukan, itu dari bahasa kuno di daratan Eropa sana yang bertransliterasi sampai dengan bahasa Inggris sekarang itu diartikan sebagai grow, artinya tumbuh gitu ya. Kalau di kita itu kalau bahasa kunonya namanya grey. Jadi kemudian ditambahkan bahwa ini adalah unsur yang berkait dengan protein, biasanya ditambahkan in, akhirnya jadi ghrelin. Yang unik dari ghrelin ini adalah ternyata ghrelin ini paling utama diproduksi di lambung. Ghrelin ini paling utama diproduksi di lambung. Lambung adalah organ yang sangat lekat dengan sistem pencernaan. Saya yakin pendengar sering mendengar keluhan, saya punya sakit mah. Mah itu bahasa Belanda. Bahasa Indonesianya itu sebetulnya lambung. Jadi kalau misalnya mungkin dalam bahasa berkelakar kita untuk obrolan begitu, ada seringkali kita mendengar menyebutkan saya punya mah. Kemudian kita jawab, oh iya saya juga punya mah. Karena mah itu sebetulnya artinya bukan penyakit. Mah itu adalah istilah bahasa Belanda yang diartikan sebagai organ yang disebut organ lambung kita. Bahasa Belandanya itu mah. Jadi kalau mau bilang penyakit, tentu kita tambahkan saya punya penyakit mah. Mah saya sedang bermasalah dan segala macam. Jadi mah itu adalah bahasa Belanda yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu lambung. Nah, organ inilah yang kemudian diyakini banyak memproduksi ghrelin ini. Semakin banyak ghrelin diproduksi di lambung, maka semakin tinggi tingkat seseorang terhadap selera makannya. Jadi seseorang akan semakin berselera ketika ghrelin di lambungnya banyak. Itu ininya, keyakinannya seperti itu. Karena sekali lagi ini adalah temuan-temuan yang belum lama, maka rujukan-rujukannya pun masih terus berkembang. Dan bacaan lain yang menarik bagi saya untuk juga diangkat pada pertemuan kita kali ini adalah yang disusun oleh salah seorang dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mungkin ini sejawatnya Dr. Adit, hafizahullah. Dokternya namanya Dr. Dida Gurnida, spesialis anak konsultan, magister kesehatan, yang di kemudian penulis pendampingnya namanya Diana Rosifa. Buku ini dikarang di bulan September tahun 2011. Judulnya menarik, judulnya adalah Peran Ghrelin dalam Regulasi Nafsu Makan. Peran Ghrelin dalam Regulasi Nafsu Makan. Dengan ditemukannya ghrelin, maka dalam bidang medis itu akhirnya mendapat tambahan bahwa ada 3 komponen di darah kita yang berpengaruh terhadap selera makan. 2 komponen itu sudah ditemukan jauh-jauh hari sebelum ghrelin ditemukan. Komponen yang pertama tentu pendengar sudah familiar, yaitu komponen insulin. Insulin ini juga hormon yang mengalir di darah. Kalau kebicara insulin, tentu pendengar ingat salah satu gangguan penyakit, gangguan yang banyak diderita oleh saudara-saudara kita, yaitu kencing manis ya, diabetes, itu berkait dengan insulin. Insulin ini berpengaruh pada selera makan. Kemudian yang kedua, selain insulin yang juga sudah lebih awal ditemukan, namanya leptin. Dan yang terakhir, yang tahun 1999 itu yang saya tadi sampaikan, itu namanya ghrelin. Yang membedakan adalah, kalau insulin dan leptin ini sifatnya jangka panjang. Artinya, efek terhadap perubahan selera makan, pengaruhnya terhadap selera makan dari insulin dan leptin ketika kadarnya berfluktuasi dari banyak atau sedikit seperti itu efeknya baru akan nampak dalam jangka panjang. Jadi tidak seketika. Nah, berbeda dengan ghrelin ini. Ternyata ghrelin ini benar-benar punya efek seketika. Ketika ghrelin ini kadarnya sangat rendah, maka kita akan cenderung merasa kenyang. Ketika ghrelin ini kadarnya sangat tinggi, maka selera makan kita akan berlipat-lipat. Itu yang kemudian kenapa pendekatan belakang hari ini juga banyak mengarah pada bagaimana pengendalian ghrelin ini untuk pola makan seseorang. Memang ketika bicara populasi, bicara manusia secara global, baik di Indonesia maupun di luar sana, memang permasalahan terkait selera makan ini lebih banyak dihadapi ketika orang-orang dengan kelebihan berat badan. Artinya, pemanfaatan ghrelin ini lebih diarahkan bagaimana caranya agar kita tidak mudah untuk berselera terhadap makanan, begitu. Karena tadi, populasinya ternyata memang lebih banyak orang yang kelebihan berat badan daripada orang yang berat badannya kurang. Untuk dewasa ya, kita bicara dewasa. Kalau kelebihan itu yang ekstrim kita sebut sebagai obesitas. ya, itu kelebihannya sudah sangat ekstrim. Nah, jadi ternyata kalau dari populasi baik dari nasional maupun secara internasional di dunia, itu populasi yang obesitas, berat badan lebih memang jauh lebih banyak. Jadi artinya permasalahan yang dihadapi terkait selera makan memang lebih ke arah bagaimana kita mengendalikan grelin ini, jangan sampai produksinya terlalu berlebihan sehingga selera makannya terus tidak terkendali, itu sebetulnya. Sedangkan pertanyaan saudara kita yang pekan yang lalu itu kebalikan memang. Oleh karenanya arahan saya hari malam ini pun lebih ke arah bagaimana kita merangsangkan. Pekan yang lalu salah satu saudara kita bertanya apakah ada sediaan medis yang memungkinkan untuk merangsang itu. Ya, nah, ternyata dari penelitian-penelitian grelin ini ada yang menarik yang mau saya angkat sekarang. Jadi bahwa karena diketahui grelin ini punya sifat seketika merangsang selera makan seseorang, oleh karenanya ada upaya-upaya yang bisa untuk menstimulasi agar grelin ini kadarnya tinggi di lambung sehingga selera makan seseorang jadi meningkat. Nah, ada dua penelitian yang subhanallahnya, kalau boleh dibilang, saya bilang ini penelitian yang cocok nih saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan pekan yang lalu. Jadi penelitian ini tujuannya memang apakah aktivitas-aktivitas non obat, ya, saya lagi, di luar pemberian obat, pemberian tambahan yang sifatnya kimiawi, itu bisa berpengaruh pada kadar grelin di dalam tubuh sehingga akhirnya nanti berpengaruh pada selera makan seseorang. Ya. Penelitian yang pertama sebetulnya masih berhubungan dengan kita yang kemarin ternyata. Jadi penelitiannya berjudul, judul aslinya saya bacakan terjemahan saja. Ini penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat. Yang menelitinya sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. 8 peneliti sekaligus membuat sebuah tim penelitian. Judul penelitiannya bahwa meningkatkan kadar grelin di dalam tubuh melalui olahraga rutin teratur selama 1 tahun. Jadi penelitian yang dilakukan 1 tahun. Jadi apakah ada olahraga yang bisa meningkatkan kadar grelin? Jadi perlu saya fokuskan sekali lagi bahwa ketika kadar grelin ini meningkat, maka nyambungnya adalah selera makan seseorang bisa meningkat, ya. Dan ternyata cara yang dilakukan pada penelitian kali ini itu seseorang melakukan gerakan aerobik. Aerobik itu sebetulnya prinsipnya, kalau saya tidak keliru, bahwa prinsip aerobik itu bagaimana menggerakkan seluruh bagian tubuh sehingga gerakan-gerakan ritmis itu bisa merangsang metabolisme tubuh jadi meningkat, begitu. Jadi olahraga aerobik itu bukan olahraga statis. Olahraga aerobik itu olahraga dinamis, olahraga yang senantiasa bergerak. Bagi contoh misalnya, mungkin kalau misalnya angkat beban begitu. Kalau angkat beban itu kan cenderung statis, tidak dinamis. Tapi kalau lari, jogging, gitu, senam misalnya seperti itu, itu olahraga yang dinamis, semua bagian tubuh bergerak. Itu salah satu contohnya aerobik. Jadi dipersyaratkan bahwa menurut penelitian ini paling tidak seseorang itu melakukan aerobik 5 hari dalam sepekan, 5 hari dalam sepekan. Itu setiap kalinya selama minimal 45 menit. Selama minimal 45 menit. Jadi syaratnya di sini tidak disebutkan gerakan khusus aerobiknya seperti apa, yang penting 45 menit itu adalah aerobik, semua bagian tubuh bergerak. Yang paling gampang ya misalnya jogging, lari begitu selama 40 menit misalnya, begitu ya. Itu selama lari tidak hanya kaki yang bergerak tapi tangan juga, kepala juga, kan itu bisa dilakukan seperti itu. Yang menjadi patokan di sini prosedurnya adalah karena ini dilakukan, penelitian ini melakukannya selama 12 bulan. Jadi 5 hari 1 pekan, sebulan berarti kurang lebih 5 kali 4, 20 hari begitu ya, atau 25 hari, 20, antara 20 sampai 25 hari, itu dikalikan 12. Ya. Di kurang lebih 252 kali tambah 50, 300 hari ya, kurang lebih seperti itu. Jadi selama kurang lebih 300 hari melakukan gerakan gerakan aerobik 45 menit secara teratur. Tetapi untuk memulainya di sini dipersyaratkan untuk memulainya adalah sampai 8 pekan pertama. 8 pekan pertama berarti kurang lebih 2 bulan. 2 bulan pertama itu kita melakukan aerobik batasannya hanya 16 menit. 16 menit saja. 8 pekan pertama itu cukup 16 menit aerobik. 16 menit dengan indikatornya. Nah, nanti ini sebetulnya ini bisa dilakukan di rumah. Salah satu indikator penting di sini yang disebutkan adalah denyut nadi. Pendengar nanti bisa melihat di layanan-layanan media sosial begitu, dan atau pendengar yang sudah terbiasa. Ini sudah apa ya, prosedur kuno. Kedokteran medis modern pun juga tidak membuat prosedur yang baru dari tatanan cara memeriksa denyut nadi. Ini sudah, denyut nadi ini betul-betul udah, saya yakin zaman masa-masa dahulu kala pun sudah bisa dilakukan. Oleh karenanya saya yakin sekarang pendengar pun bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi yang jadi patokan pertama, dalam keadaan betul-betul rileks, dalam keadaan sangat istirahat, sangat sangat nyaman begitu, pendengar cek denyut nadi kita berapa dalam 1 menit. Contoh yang paling umum, misalnya denyut nadi kita 60 denyut per menit. Cara memeriksa denyut tentu dengan meraba di pergelangan tangan. Di situ yang paling sering dilakukan. Dan saya yakin ini sudah tergambarkan seperti apa, karena aktivitasnya sudah aktivitas umum. Jadi bisa di masing-masing bisa memeriksa dalam kondisi betul-betul sangat rileks, tidak sedang kelelahan. Jadi kalau bisa pas misalnya bangun tidur pagi, bangun tidur sebelum beranjak kemana-mana, coba dicek. Itu dalam kondisi yang sangat rileksnya ada di angka berapa. Rata-rata kisarannya antara 60 sampai 8. Kita ambil yang 60 saja misalnya, gitu ya. Nah, 8 pekan pertama melakukan aerobik untuk meningkatkan grelin ini, itu 16 menitnya yang jadi patokan adalah tidak boleh sampai denyut ini melebihi 40% dari denyut istirahatnya. Contoh, misalnya kalau denyut istirahat 60, gerakan aerobik ini dihentikan ketika denyutnya telah mencapai 6 kali 4, 24, berarti 85-an. 85 sampai 90 denyut per menit. Kalau sudah sampai di angka itu, maka berhenti. Meskipun belum 16 menit gerakan kita. Artinya ada yang fase gerakan yang ada terlalu memaksa. Jadi batasannya adalah ketika melakukan aerobik selama 16 menit, itu denyut kita tidak boleh melebihi 40% dari denyut istirahat. Kalau denyut istirahat kita 60, maka 40% dari 60 kurang lebih sampai di angka 85 atau 90. Gampangnya 90 lah. Jadi ketika 60, maka tidak boleh lebih sampai dari 90. Itu syarat awal untuk memulai gerakan olahraga ini. Kalau lebih dari itu, berhenti. Stop. Berarti kita mulai lagi dari awal. Gerakannya terlalu membebani itu, terlalu berat. Berarti gerakannya bukan gerakan yang dianjurkan. Jadi mulainya diupayakan sampai denyutnya batas maksimal 90 denyut per menit ketika denyut istirahatnya 60. Kalau denyut istirahatnya 70, berarti 40%-nya sekitar 98, 100 lah, sampai 100. Kalau 80 berarti sampai 110, itu maksimalnya, tidak boleh lebih dari itu. Ketika mendekati itu langsung kita hentikan gerakannya, berarti tubuh kita beresponnya sudah terlalu berlebihan. Istirahat lagi sebentar, lihat waktunya, kalau masih kurang dari 16 menit, tambah sampai betul-betul 16 menit. Jadi di sini disebutkan selama 8 pekan itu 16 menit dengan batasan maksimal 40% dari denyut istirahat itu menjadi patokan. Setelah 8 pekan ini, barulah pekan berikutnya sampai genap 12 bulan itu dibolehkan untuk melakukan gerakan aerobik dengan patokan batasan maksimal 75% dari denyut istirahat. Kalau denyut istirahatnya 60 misalnya, berarti sampai 110 itu masih boleh. Itu masih bisa dilakukan gerakannya. Selama 45 menit tadi ya. Jadi 8 pekan pertama 16 menit, setelah 8 pekan itu 45 menit, tapi patokannya tidak boleh melebihi 75% dari denyut istirahatnya. Nah, nanti lihat, akan terjadi perubahan setelah 8 pekan. Kalau sebelum memulai 8 pekan denyut istirahat kita 60 denyut per menit, maka setelah 8 pekan pasti akan berubah. Denyut istirahat kita tidak di angka itu. Umumnya, mereka yang sudah terbiasa itu denyutnya akan lebih pendek. Jadi lebih rendah. Kalau tadinya 60 bisa jadi ke 55 atau 57 dan segala macam ke arah seperti itu. Umumnya kalau memang programnya 8 secara teratur dan benar, itu biasanya ada di angka itu. Tapi kalaupun tadi, bahwa saya meyakini manusia itu unik, ada mungkin di antara saudara-saudara kita nanti akan mendapatkan tetap di 60 atau malah naik. Yang penting itu patokan denyut istirahatnya. Jadi ketika misalnya setelah 8 pekan denyut istirahat kita bergeser, maka 75%-nya adalah berdasarkan denyut istirahat setelah 8 pekan itu. Itu dilakukan selama hingga genap 12 bulan. Maka menurut penelitian ini, itu bisa merangsang selera makan kita menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ini salah satu metode. Kalau pekan kemarin ditanya apakah ada, nah ini metode yang dalam pandangan saya, ini metode yang sehat tanpa perlu suplementasi suplemen produk-produk kimia maupun herbal apapun begitu ya. Bahkan di sini ditambahkan sebenarnya orang-orang yang diteliti pada penelitian ini selama melakukan ya, artinya di luar aerobik boleh, tapi selama melakukan aerobik tidak boleh minum kopi. Gitu, salah satu di sini syaratnya. Jadi tidak boleh di jeda waktu-waktu dekat dari aerobik ini mengkonsumsi kopi atau minum-minuman atau makanan yang bermuatan kopi, seperti itu tidak diperkenankan. Menurut penelitian ini nanti berpengaruh pada produksi grelinnya. Ini yang pertama, bahwa olahraga, ada mekanisme olahraga yang bisa merangsang selera makan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Jerman dan Swiss. Ada 4 orang peneliti, kalau tadi ada 6, ini ada 8, ini 4 orang peneliti. Yang diteliti adalah pria dewasa sehat yang berat badannya normal. Pria dewasa sehat yang berat badannya normal. Normalnya berat badan itu, pendekatan terkini lebih mengarah pada kita menghitung yang namanya indeks massa tubuh, IMT atau body mass index, BMI, IMT di kitanya, dengan cara berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita di dalam meter dikuadratkan. Contoh, misalnya berat badan saya umpamanya 70 kilogram. 70 dibagi tinggi saya misalnya 170 cm dijadikan meter. Satu yang gampang 150 lah, kalau 170 hitungnya susah. 150 dijadikan meter, 1,5. Dikuadratkan itu 22,5. 2,25 maaf, 2,25. Jadi 1,5 dikuadratkan, jadi 2,25. Jadi 70 dibagi 2,25. Kurang lebih hitungan cepatnya gitu ya, 70 dibagi 2 saja sudah 35-an. Jadi kalau 2,25 kurang lebih sekitar di angka 30-an. ya. Berat badan yang dinyatakan ideal normal adalah ketika hitungan tadi, IMT tadi ada di angka 18 sampai 23. Kalau hitungan tadi membagi antara berat badan dari bagi tinggi badan itu ada di angka 18 sampai 23, berarti berat badan kita normal. Kalau kurang dari 18, berat badan kita kurang. Kalau lebih dari 23, berat badan kita lebih berarti. Nah, ini yang diteliti di sini berat, yang berat badannya normal. Yang diteliti adalah, sekali lagi, ini berhubungan bagaimana cara meningkatkan ghrelin yang nanti bisa merangsang selera makan. Kalau tadi lewat olahraga, kalau di sini bagaimana dengan cara mengurangi jam tidur. Mengurangi jam tidur malam. Mengurangi jam tidur malam. Jadi ternyata, memang di penelitian kali ini, menurut saya yang disayangkan adalah yang diteliti tidak banyak. Yang diteliti hanya 10 orang. Hanya 10 orang. Jadi disebutkan bahwa rata-rata kebanyakan manusia dewasa itu tidur antara jam 7 sampai 8 jam setiap malamnya. Jadi kalau misalnya berhitung kita, misalnya dari kita tidur dari jam 8 misalnya, jam 8 malam, maka bangun itu jam 3. Jam 3 misalnya, atau bahkan juga kadang ada yang bangun jam 4. Jadi kalau jam 3 itu sudah 8 jam, kalau jam 4 itu kan sudah 9 jam. Jadi kalau dibikin rata-rata, kalau umumannya antara 7 sampai 8 jam. Dewasa, laki-laki dewasa dengan berat badan normal itu umumnya di situ. Nah, penelitian ini kemudian berupaya. Apakah betul mengurangi jam tidur malam berpengaruh terhadap meningkatnya kadar ghrelin? Dan kesimpulannya ternyata, ketika mereka yang terbiasa tidur di 7 sampai 8 jam setiap malamnya, kemudian dikurangi menjadi 4 sampai 5 jam saja, 4 sampai 5 jam saja setiap malamnya, ternyata ghrelinnya, kadar ghrelin di tubuhnya menjadi meningkat dan berakibat pada meningkatnya selera makan. Jadi ini salah satu metode, saya lagi, yang bisa dipertimbangkan oleh para pendengar yang sedang berupaya meningkatkan berat badannya atau merangsang selera makannya. Yang pertama tadi dengan olahraga aerobik secara teratur. Yang kedua dengan mengatur waktu tidur malam. Jadi ketika mereka yang ingin meningkatkan selera makannya, hendaknya berupaya untuk tidur malamnya tidak melebihi 5 jam setiap malam. Syukur-syukur bisa kurang dari itu. Di sini diberikan batasan antara 4 sampai 5 jam itu sudah cukup berpengaruh terhadap meningkatnya selera makan seseorang karena ghrelin yang diproduksi lambungnya juga meningkat. Mudah-mudahan dua penelitian ini bisa memberikan inspirasi, dan tentu karena ini adalah pengetahuan yang baru, jadi akan muncul strategi-strategi berikutnya terkait dengan upaya mereka, meskipun kebanyakan, ini hanya sekian dari sebagian besar penelitian yang saya temukan, yang sebagian besarnya lebih mengarah bagaimana caranya menekan ghrelin, bukan merangsang ghrelin, karena kebanyakan manusia itu bermasalah dengan berat badan ketika mereka berlebih, bukan kurang. Ketika selera makan mereka tidak terkendali, bukan selera makan kita kurang, seperti pertanyaan saudara kita kemarin. Oleh karenanya, yang mengarah pada meningkatkan selera makan tidak sebanyak dengan yang mengarah pada menekan selera makan. Yang menekan selera makan itu caranya sudah sangat banyak. Dan termasuk ketika ghrelin ini ditemukan pun, saya temukan berbagai macam metode yang tentu akan saya angkat di pertemuan-pertemuan yang akan datang kalau memang ada pendengar yang merasa membutuhkan cara-cara ini. Tapi yang kali ini saya angkat adalah bagaimana meningkatkan ghrelin ini untuk merangsang selera makan dengan cara olahraga, dalam hal ini aerobik, dan mengatur waktu tidur malam sehingga lebih efektif untuk bisa merangsang selera makan kita. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Akhrobi. Tafadhol. Baik dokter, jazakallah khair atas informasinya, dan terutama tentang ghrelin ini, masya Allah, sebuah pengetahuan yang baru ya. Baik dok, berarti ini intinya adalah melakukan aerobik dan juga mengatur pola tidur dok ya? Afan, kurang jelas saya kedengarannya. Ya, terima kasih dokter, tadi telah disampaikan ya, tentang pencerahannya, diantaranya adalah tentang ghrelin ya. Dan tentu saja dari apa yang disampaikan, ini kita bisa mengatur aerobik kita dan juga pola tidur kita, dok ya? Ya, betul, betul. Dan ini dok, kita langsung ke pertanyaan berikutnya dong ya? Tepat, tepat. Dari pendengar.